kita lanjutkan ya, satu kaidah ini al-maisur, bukan tasarruf anil ghairi manutun bil maslah. Kaidah yang ke-29. Jadi tasarruf anil ghair, kita mau bermuamalah, mau jual, mau beli atau semisalnya, itu tasarruf anil ghair, punya orang lain, untuk orang lain, manutun bil maslahah lahu, itu harus dengan sesuai maslahat bagi orang tersebut. Misalkan ana wakilkan antum, ya akhi ana wakilkan antum belikan ana buah, ya, belikan ana buah di pasar. Maka antum ana bilang beli buah pisang misalkan, beli buah mangga. Maka antum hendaknya mencari yang apa? Buah yang baik. Ya, bukan yang ada murah agak busuk-busuk, ya. Enggak, cari yang baik. Ya, yang dia itu maslahat. Atau ana wakilkan antum untuk jual barang ana. Ya, akhi ana wakilkan antum jual handphone ana. Antum jual dengan kredit, padahal ada yang mau beli cash. Ya, maka apa? Maka jual cash, jangan yang kredit. Itu bukan maslahat. Ya. Dan seterusnya. Itu maksud kaidah ini. Ma'na al-qaida anna asy-syakhs idza kana yatsarraf 'an ghairihi imma bi niyabatin aw wasayatin aw wilayatin fa innahu yajibu 'alaihi mura'atu maslahatin min man yatsarraf 'anhu. Man yatsarraf 'anhu. Kalau seseorang dia yatsarraf 'an al-ghair, dia bermuamalah untuk orang lain, imma bi niyabah, baik itu dengan perwakilan, dia diwakilkan niabah, gantikan saya, ya, wakilkan saya, itu niabah namanya. Awasaya, atau diwasiatkan dia, atau wilayah. Wilayah itu diberi kekuasaan, diberi hak. Seperti ayah kepada anaknya. Anak kepada ayahnya. Itu wilayah. Fa'innahu yajibu alaihi, wilayah masuk juga kalau orang yang dia, anak bayi atau anak kecil yang bisa diwariskan harta dari orang tuanya meninggal, tidak ada yang ngurus dia, maka nanti ada pihak yang ngurus dia, RT atau tetangganya, itu namanya wilayah, tidak mesti harus anak kandung. Fa inna yajibu alaihi mura'at maslahah, maka wajib hukumnya, wajib dia itu menjaga maslahat untuk orang yang dia dia gantikan atau dia jadi wakilkan, yang dia mewakilinya. Wala yaf'al ma qad ya'udu 'alaihi bid-darar, tidak boleh dia melakukan sesuatu yang bisa membuat mudarat bagi yang diwakili, ya, atau yang diwasiatkan, bagi pewasiat berarti. Kalau wilayah berarti bagi yang di bagi yang di apa ini, kalau dia diurus, ya, bagi yang diurus urusannya, ya. Dalil qaida, dalilnya qaulullah taala wala taqrabu mal yatim illa billati ahsan, ya. Jangan kalian itu mempergunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Wajul istidlal annallaha mana'a min at-tasarruf bimal yatim illa bil ahsan, Allah melarang dari menggunakan harta orang yatim kecuali dengan yang baik dan aslah, yang terbaik baginya. Alladzi ya'udu 'alaihi bin naf', yang memberikannya manfaat. Wa mithlu dzalika kull tasarruf fi mal ghair aw huquqihi, maka semua yang terkait dengan penggunaan harta orang lain atau haknya itu sama seperti itu juga, harus digunakan untuk yang paling aslah, paling bermanfaat dan maslahat baginya. Min tatbiqatil qaidah la yajuz li waliyil amr, maksud kaidah paham berarti, ya. Jadi dia apa? Digunakan sesuai dengan yang paling maslahat, paling bermanfaat. La yajuz li waliyil amr, tidak boleh bagi waliul amr an yunassib imaman fasiqan yusalli bin nas, tidak boleh dia jadikan seorang jadi imam sedangkan dia itu fasik, ya, orang ini fasik, dijadikan dia jadi imam pada salat jamaah. Wa in kanat salah khalfahu sahiha ma'al karaha, meskipun salat di belakang orang fasik itu sah tapi makruh, ya. Kita katakan sah, karena tidak termasuk syarat sah imamah harus dia adil, enggak. Ya. Kalau fasik sah, tapi makruh kalau ada yang adil. Li'annu ma'murun bimura'at, karena dia, yaitu imam, waliul amr, diperintahkan untuk melakukan yang maslahat bagi masyarakat atau bagi warganya. Wa ayyu maslahatin fitansibil fasik imaman. Maslahat apa kita menjadikan orang fasik sebagai imam? Naqal dzalika Asy-Syauthi fil 'anil Mawardi. Al-Imam Asy-Syauthi menukil dari Imam Al-Mawardi, wa fi zamanina lam yaqtasir ta'yin fasik imaman fi shalah. Ya, di zaman kita kata Syekh lebih parah lagi. Tidak hanya menjadikan imam dari orang fasik, bal ta'adda al-amr ila ma huwa azam. Lebih parah dari itu. Fa waliul amr la yubali fi ta'yinil fasik fi ayyi mansabin dini min qada'in aw iftain. Waliul amr sekarang itu tidak lagi peduli menjadikan orang fasik pada posisi apapun dalam masalah agama maupun yang lainnya dari qada atau fatwa. Ya sekarang apa, orang fasik pun bisa jadi MUI, bisa bisa jadi KUA. Ya. Bisa jadi KUA. Lihat yang kayak kemarin itu, ngawur itu kan. Ya. Suruhnya foto di hadapan orang semuanya. Ya, ngawur. Marah-marah lagi. Ya. Kalau untung bukan anak-anak, kalau anak-anak tak suruh pulang dia itu. Ya, itu ngawur. Ana pernah lihat itu, fakta itu. Istri ana nanya masalah pernikahan lah, sebelum nikah dengan suaminya. Ya, istri ana itu ngomong ke ini, suami ana maksudnya ya. Dia tanya ke ketua KUA, bayangkan ketua itu, ketua KUA tempat kita. Saya enggak mau nikah di kampung, maksudnya di tempat kita, karena banyak aneh-aneh ya. Sesajen lah dikasihkan. Pas bahas itu, yang ketua KUA ini bilang, bayangkan ketua. Dia bilang, itu kalau sesajen-sesajen itu kan adat aja katanya. Ya itu enggak masalah, yang penting niatnya baik katanya. Ya, penting niatnya baik. Sama kayak orang misalkan ke pohon, dia itu ngantar makanan untuk apa sesajen. Itu kan dia enggak menyembah sebenarnya. Dia cuman, ya, maksudnya cumannya itu loh. Ya. Dia jadi ketua KUA. Ya. Kalau zaman Umar itu parah itu, dipenggal lehernya. Nah, kalau zaman Umar Ibn Khattab. Ngawur ya, orang-orang seperti itu. Banyak yang seperti itu, banyak yang dia ngaku kiai, ngaku tuan guru, ngaku apa lagi. Habaib. Ya, habaib paling parah. Ya, habaib itu paling parah. Ya, habaib paling parah. Di mana-mana itu yang dia seperti itu, kalau menyelisihi akidah Ahlussunnah, menyelisihi perkara tauhid, maka harus diingkari. Mau dia katakan saya itu keturunan Habib, mau dia katakan saya itu keturunan Nabi, enggak ada urusan. Harus diingkari. Jadi apa sekarang seperti itu? Bal kata Syekh, bahkan wa isa'id haula'il fusaq liartaqu wasail ilam. Mereka itu para waliul amr mendukung orang-orang fasik untuk naik kepada menggunakan wasail i'lam, menggunakan TV, menggunakan media massa. Ya, jadilah mereka muncul ke permukaan. Ya, li'annahum yuftun. Karena mereka itu fatwa kepada manusia, tadi itu orang-orang fasik yang dijadikan qadhi atau mufti. Karena mereka fatwa kepada masyarakat bima yuridu. Ya, sesuai dengan yang mereka inginkan. Ya, fahum yaitu waliul mereka itu orang-orang mufti yang fasik ini, lisanuhun natiq. Itu adalah kalam yang berbicara. Maksudnya apa? Sama dengan wakil dari waliul amr ini yang fasik juga. Ba'udinahum bid-dunya. Mereka, orang-orang fasik ini, jual agamanya dia dengan dunia yang kecil. Laqad nasiyal hukam annahum yatsarrafun niabatan 'anil ummah bima huwal aslah laha. Para hakim itu lupa bahwasanya mereka itu hanyalah pengganti masyarakat atau wakil dari masyarakat untuk mengerjakan yang lebih aslah, yang paling terbaik. Wa dhannu annahum yamlikuna al-ummah wa sarawatiha. Ya, mereka mengira bahwasanya mereka itu, ini umat ini terserah saya, urusan saya. Ya, miliknya. Ya, enggak, itu apa? Kalian cuma wakil saja. Kayak DPR sekarang. DPR itu apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Kalian cuma wakil, ya. Kalian jangan ini, karena pertanggungjawabannya besar itu, ya. Kezaliman dan lain-lain yang mereka lakukan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Laqad azamatil musibah. Ini makin parah lagi. Washtadal al-khitab innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu contoh yang pertama. Jadi harus mereka para waliul amr sama semuanya itu, dari misalkan presiden ke bawah, gubernur, menteri ke bawah sampai kelas RT. Ya, sampai kelas RT. Mereka harus melakukan yang maslahat, ya. Termasuk misalkan antum ada di sini jam'iyah thalabah, harus yang bermanfaat maslahat bagi para santri semuanya. Ya, maka apa? Itu harus dipahami. Jadi semuanya apa maslahat. Begitu juga kalau misalkan ada keputusan yang diputuskan bersama, ya diputuskan bersama, maka kalian harus ikuti. Ya, ikuti sudah. Nah, al-wakil lajz. Contoh kedua, wakil enggak boleh dia yabi'a bi ghairi naqdil balad. Enggak boleh dia jual barang yang dia diwakilkan saja dengan selain pakai mata uang yang dipakai di negerinya. Ya. Di sini rupiah pakainya. Dia jualnya dengan dolar, enggak boleh. Wala an yabi' nasi'atan, enggak boleh dia jual dengan tertunda, dibayar kredit, enggak boleh. Wala bi ghaban fahish, enggak boleh juga dia jual dengan ghaban. Ghaban itu menipu. Menipu harga, ya, yang mahal di murah, yang mahal dijualnya kemurahan atau yang murah dijualnya kemahalan. Fahish itu yang dia membuat orang merasa tertipu. Li'anna dzalika laisa fihi mura'at li maslahatil muwakkal al-muwakkil. Karena itu tidak termasuk menjaga maslahat bagi yang mewakilkan. Yang ketiga, la yajuz lil muwazzaf, tidak boleh bagi orang yang dia bekerja an yasta'mil adawat da'irah allati ya'mal fiha bima ya'ud 'alayha bitalaf. Tidak boleh karyawan itu dia menggunakan barang-barang inventaris kantornya dia, perusahaan dia, yang di situ dipakai sampai rusak, ya. Dipakainya misalkan mobil inventaris, padahal itu cuman pinjaman saja. Dia pakai kebut-kebutan, tidak boleh. Ya. Fala yaj'al ajhiza at-takyif, enggak boleh dia gunakan at-takyif itu ini. Apa ini? AC. Masalan ta'mal fawq taqatiha. Dia digunakannya di atas di luar di batas maksimal, ya. Dipakainya terus sehari penuh, ya, dengan 16 terus dinginnya. Itu kan harus diturunkan sesekali supaya apa? Supaya dia tidak panas. Ya, bayangkan kita otak kita disuruh belajar terus dari subuh sampai malam, panas kan? Nah, sama seperti itu juga apa? Seperti juga benda-benda yang wala yad' humulatan atau hamulatan ala sayyaratil 'ammah tuaddi ila itlafiha. Nah, boleh juga dia letakkan hamula. Hamula itu bisa laptop, bisa handphone, ya. Biasanya laptop, kalau hamula orang Arab ngomong itu hamula itu laptop. Ala sayyarat, ditaruh di atas mobil, ya, dia kan dia kerja sambil ini mobil umum, ya, yang di situ bisa merusak, ya, karena orang lalang dan lain-lain. Li'annahu muwadzab, karena mereka itu pekerja indad daulah, yang dipekerjakan di negara. Wahia wakilah lil ummah, mereka wakil masyarakat. Fayajibu alai tasarruf bil aslah, harus dia melakukan yang maslahat. Yang keempat, an daulah ala lid daulah an tufrid al-uqubat al-munasabah ala man ad-dharra bi masalihil muslimin al-am al-am fi turuqihim wa jami'atihim wa mutanafisatihim. Ya, jadi daulah sejatinya harus memberikan hukuman yang cocok, yang layak bagi orang siapapun yang memberikan mudarat kepada maslahatnya kaum muslimin secara umum, ya, baik di jalan maupun di jami'ah-jami'ah. Mutanafisatihim, ya, apa itu tanafisat, ya, mimman yuqliq as-sakinah, yang membuat apa, yang membuat orang-orang takut. Wa yurawwi' al-aminin, yang membuat orang khawatir, cemas, bagi orang-orang yang merasa aman jadi cemas. Ya, membuat apa? Membuat hilang keamanan. Ya. Li'anna wajib daulah antasarraf bil aslah linnas. Karena itu yang kewajiban bagi negara. Ya, berbuat sesuatu peraturan yang dia maslahat bagi semuanya. Ya, misalkan ya, misal seperti di zaman sekarang ini, di antara yang tidak aslah dibebaskannya napi. Lihat itu. Dibebaskan napi karena apa? Corona katanya. Itu ngumpul-ngumpul enggak boleh bebas. Taib, kita katakan ini kalau dibebaskan mereka apa? Enggak ada kerjaannya. Musim corona pandemi sulit di ini. Yang sudah kerja aja sulit, apalagi yang belum kerja keluar dia. Ya, makin jadi. Yang waktu itu ana lihat di berita baru sepekan dia sudah dapat 5 mobil katanya. Ya, baru keluar sepekan, 5 mobil masuk lagi dia. Ya. Lah yang lain yang sudah keluar berapa itu yang ada ketahuan? Maka itu apa? Itu termasuk kesalahan besar itu. Nanti habis itu, habis selesai pandemi, cari lagi mereka. Dicari, sudah keluar. Ya. Atau bikin enggak aman. Ya. Misalkan apa? Misalkan dibiarkan orang yang buat petasan, yang nyaring-nyaring itu. Bikin orang takut. Ya, itu mestinya ditangkap. Ya, ditangkap itu. Dan seterusnya ya. Apalagi begal, ya, begal, preman dibiarkan, ya. Itu yang ini, yang anak-anak pang yang lewat di jalan-jalanan itu. Karena kan kalau malam orang takut kan, perempuan malam takut dia. Ya, mestinya itu di ini, di takdib, diajarkan adab, diajarkan tarbiyah. Ya. Di ini, disuruh mereka dulu apa, berwudu. Kemudian dibawa ke kuburan, diingatkan mati. Ya. Kamu kalau kamu yakin bisa mati atau enggak? Ya. Kalau kamu enggak yakin, ini ada pisau, saya tusuk. Pasti dia enggak. Saya mati katanya. Mati kayak gitu itu. Nanti akhirat dibuat sampai dia ini taubat. Ya. Kamu yakin ada neraka atau enggak ada? Enggak yakin. Ini ada api. Coba taruh tanganmu sini. Tahan enggak? Satu menit aja. Kalau bisa satu menit, ini uang 10 juta. Saya kasih. Ya. Kan orang-orang seperti itu kan di apa? Yang sesuatu yang bisa di apa? Masuk akal. Ya. Nah, kalau misalkan apa? Kalau misalkan mereka taubat, ya sudah. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Tapi itu mereka itu biasanya apa? Mereka banyak juga yang mau jadi orang baik. Hanya ya seperti itu keadaannya, enggak ada yang mau bimbing. Nah. Jakarta itu ada dai khusus kepada orang-orang pang, ada dai. Ya. Dia jadi kajian itu diajarkannya mengaji, masih seperti itu kondisinya. Masih kondisi di pinggir jalan. Itu bagus itu. Ya, bagus. Jadi dakwah itu kepada siapa saja yang mau menerima kebaikan. Enggak mesti di masjid. Yang kelima, la yajuzu lil jam'iyat al khairiyah an tukhalif syart al mutabarri'. Tidak boleh bagi yayasan-yayasan sosial mereka itu menyelisih syarat yang diberikan oleh orang yang menginfakkan hartanya, al mutabarri', orang yang buat tabarru'. Enggak boleh. Dia katakan ini untuk yatim duafa, ya, bawa ke Nidaus Salam. Kalau ada yatim dan duafa. Ya, yatim sudah enggak ada kan? Ya, kalau masih ada kasih itu. Ya, kalau misalkan enggak ada, duafa masih ada? Banyak. Gimana duafa hari-hari jajanannya 10.000 kan? Ya, banyak jajannya. Ya. Jajannya banyak, nanti diminta beli kitab harga 50.000 enggak ada katanya. Ya. Muskilan dah itu. Ya. Ya, jadi bukan talibul ilm, jadi talab cireng namanya. Ya. Kita aja melihat ustad-ustad yang kitabnya masya Allah, kita iri melihat ya, masya Allah kitabnya banyak. Kalau kita ada kitab itu kan apa, kita baca ndak mudorot bagi kita. Kalau kita ini, kalau kita baca dapat maslahat, banyak kita dapat. Kalau kita tidak baca, kita tidak mudarat. Ya, tapi kalau makanan, kita kenyang, tidak kenyang, kita puas, tidak puas, mudarat tetap. Maksudnya apa mudaratnya? Ya, jadi tai juga ya. Jadi apa kotoran? Mending kalau ada itu tadi apa kopi ton itu. Ya. Hah? Black Canyon 1 juta 1 kilo. Yang ini yang kopi-kopi yang seribuan itu ampasnya mungkin ya? Oh, bukan kopi. Oh, aromanya. Pantes mah murah kayak gitu. Karena aslinya kan mahal kopi itu. Ya, mahal. Jadi tidak boleh mereka itu menyelisih syarat yang disyaratkan oleh orang yang menginfakkan harta. Ini untuk kitab. Nah, untuk kitab. Jadi karena apa? Karena orang yang dia menjadi wakil bagi orang lain, haknya maupun hartanya orang lain, harus dia melakukan yang maslahat sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang mewakilkan atau menjadikan dia perantara. Wala'an taqta' juz'an minal mal allati tabarra'a minhu liman dallahum 'alaihi illa bi'idznih. Ya, tidak boleh juga dia diambil, ya, dipotong, diambil sebagian uang yang dia diberikan. Jadi yayasan-yayasan yang ada itu dikasih 1 juta, itu berarti 1 juta itu digunakan. Tidak boleh dia dipotong untuk misalkan siapa yang jadi penengah itu, yang anak kan yang ya calo, ya, yang linkan antum ke Fulan, misalnya ke Pak Umar di AM Gepuk. Ya, dia kasih berapa? 10 juta, ana 10% dia bilang. Enggak boleh, ya. Karena kalau Pak Umarnya tahu, ya, dia enggak terima ya, seperti itu. Kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izinnya. Kecuali dan izinnya. Ini yang wara' ya, seperti itu. Wa idza nassa. Wa idza nassa al-mutabarri'. Kalau dia katakan secara nas, dia lafadzkan anna hadzal mal yuza'u baina 'asyrah. Dia katakan ini bagi ke 10 penuntut ilmu. Falaisa laha, ke 10 orang miskin misal. Falaisa laha an tuwazzi'aha baina 'ishrin. Tidak boleh dibagi 20 orang karena itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Maka itu tidak sesuai dengan yang maslahat. Illa idza wafaqa al-mutabarri', kecuali dia sepakat, dia mau setuju dengan itu. Wala adun annahu yakfi muwafaqa al-mutabarri' lahum dunal mutabarri'. Kata syekhnya wala adun annahu yakfi. Ini syekhnya ini agak ini. Maksudnya apa? Menurut saya, ya, bukan sesuatu yang ini contoh, namanya contoh dia. Ya. Ijtihad syekhnya. Wala adun menurut saya tidak cukup kalau cuman sekedar berdasarkan muwafaqah al-mutabarra'. Apa itu muwafaqah? Persetujuan orang yang mau dikasih uang ini. 10 orang ini ditanya, "Ah, gimana ini kalau kita bagi 20 orang?" "Ah, setuju semuanya." Maka syekh bilang, "Enggak cukup. Harus dengan mutabarri' yang ngasih itu uang." Ya'annahu mukala, karena mereka semuanya wakil. Tasarrafun bima arad. Ya. Karena semuanya wakil yang tasarrufnya itu sesuai yang mereka inginkan. Maksudnya apa? Tidak boleh mereka wakil itu melakukan tasarruf sesuai dengan yang mereka inginkan. Harus sesuai dengan yang maslahat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tinggal 2 kaidah ya.